mikiri ngaluni kelengmu. Ai dang go iyalah gogo tapa saat ma somar hau juta ai tunga doa mangina purbani purwadi umbana so hai tunggah doa mu.